Ready, ya? Okay. Please welcome Sudden Death. Kami Sudden Death, Metalhead Lumajang Death Mas. Mambengi tahun baruan pancen ya podo teler ya. Tapi masa nandugur kabeh ngono rek. Wis kesel apean. Lagu pertama dari kami. Thank you. ngene sing main lak seneng nek ana sing joget-joget ngene iki. Ayo gawe sing ngiring-ngiring nek. Respect. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir di sini dengan membeli tiket. Berarti support dengan underground scene Indonesia pada khususnya. Oke. Lagu kedua dari kami. Sebuah single terbaru dari kita. Moga-moga segera rilis ya doanya. Mentally Sickness. Lagu ketiga. Storm of Fire. Thank you. Pak ada seweneng ngene iki. Eh arisan, ayo. Ditanggapi ki, Pak. Next song. Lagu terbaru dari kami. Moga-moga suka. Conspiration on a crowd. Padha goyang lak gawakno lagu cover ya apa? Ketoke senengan lagu cover. Koyokan lagu cover senengane. Sing enggak sempat nonton Savo nang Jogja, nonton nang kene kawene. Sabua tembang dari Savo Kesian. Infected. We'll be right back. kasih untuk kalian semua dengan sambutan yang luar biasa ini. Saya atas nama Sudden Death mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dengan kami di Mojokerto Vlog Konferensi bulan Maret. Bono IG-ku kayak kenang-kenangan. Guys. Jaluk tolong tisan kasih.